نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, saking banyaknya tentu kita tidak bisa menghitungnya. Maka nikmat-nikmat yang besar, yang banyak tersebut, sekalipun kita berada di kondisi sulit ya, tetap masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah, dibandingkan dengan masalah sedikit. Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Contoh di dalam tubuh saja ada sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa makan, nikmat bisa berjalan kaki dan seterusnya. Di dalam tubuh kita saja sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka di antara kewajibannya adalah harus disyukuri. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga ada cara-caranya, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan, tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil jaza, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab fikih muyassar yang disusun oleh sekelompok para ulama, dan kita sampai di bagian kedua tentang sunnah-sunnah fitrah. Qala muallif rahimahullah taala, berkata penulis ya, semoga Allah menjaga beliau, yaitu tentang sunnah-sunnah fitrah. Kita ulang, kita murajaah bahwa sunnah-sunnah fitrah, fitrah artinya adalah at-tab'us sawiyyu wal jibillatul mustaqimul lati khalaqal allati khuliqan nasu 'alaiha. Yang dinamakan fitrah adalah tabiat dan naluri yang lurus yang Allah menciptakan manusia dengannya. Jadi ketika seorang muslim, seorang manusia ya, yang Allah ciptakan, maka dia memiliki secara asal, maka dia memiliki fitrah-fitrah ini. Maka ketika dia diciptakan, maka mulutnya bersih, tidak mengeluarkan bau. Ketika dia diciptakan, misalnya kukunya tidak panjang. Ketika laki-laki diciptakan, maka dia secara asal, secara tabiat, dia berjenggot. Dia tidak memanjangkan kumisnya, tetapi memendekkan kumisnya. Inilah yang dinamakan dengan fitrah, yaitu bentuk yang Allah ciptakan ketika itu ya. Maka ketika fitrahnya misalnya sudah menyimpang ya, maka dia akan menyalahi fitrah-fitrah ini. Maka dia tidak membersihkan mulutnya ya, maka dia tidak menjaga jenggotnya, maka dia bisa juga memanjangkan kumisnya, maka ini adalah menyalahi fitrah-fitrah yang Allah ciptakan untuknya. Nah, penulis menyebutkan fitrah yang pertama yaitu adalah dengan bersiwak. Ini menunjukkan bahwa fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia adalah mulutnya tidak berbau. mulutnya terjaga. Nah, ketika seorang muslim ya mulutnya berbau dengan sebab yang bermacam-macam, maka dia diperintahkan untuk bersiwak, untuk membersihkan giginya. Kenapa? Karena itulah fitrah dia. Karena begitulah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak memiliki bau mulut. Ketika baunya, mulutnya berbau ya dengan sebab yang bermacam-macam, maka dia diperintahkan untuk menjaga fitrahnya, yaitu dengan bersiwak. Atau kalau tidak bersiwak ya dengan kayu arak, maka diperintahkan juga untuk membersihkannya dengan apapun. Kalau di zaman sekarang maka dengan sikat gigi. Nah, maka ini sudah mencukupi untuk kita menjaga fitrahnya. Kemudian masalah siwak lagi, kapan ditekankan untuk bersiwak? Maka ada beberapa keadaan. Jadi secara asal bersiwak itu diperintahkan di semua waktu, disyariatkan di setiap waktu. Tapi ada waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Yang pertama ketika ingin berwudu, yang kedua ketika ingin sholat, ya. Yang ketiga ketika ingin membaca Al-Quranul Karim, ya. Termasuk di dalamnya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersiwak. Kenapa demikian? Karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mulut yang tidak berbau. Karena beliau melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tidak mengeluarkan bau-bauan. Kemudian juga ketika ingin salat ya sangat ditekankan. Kemudian juga ketika memasuki masjid, karena tentunya ketika seorang muslim masuk masjid, tentu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol, bukan untuk membicarakan perkara dunia dan seterusnya. Nah, maka ketika dia ingin masuk masjid, maka disyariatkan untuknya membersihkan giginya atau bau mulutnya. Kemudian juga sangat ditekankan, dan ini mungkin banyak sebagian orang yang lalai, ketika dia ingin masuk rumah, ya, rumah tentu rumah keluarganya, karena keluarga adalah orang yang paling berhak berbuat baik nomor satu. Maka ketika seorang ingin masuk ke dalam rumahnya, maka syariat menekankan dia untuk membersihkan bau mulutnya atau dengan bersiwak. Kadang sebagian orang cuma membersihkan bau mulutnya ketika ingin keluar rumah, ketika ingin ke kantor, ya, ketika ingin bertemu dengan temannya, sahabatnya. Tetapi lalai ketika ingin masuk rumah, kemudian ketika ingin ngobrol dengan keluarganya. Ternyata syariat menekankan dia, sekalipun tidak wajib, ya, menekankan dia ketika ingin masuk rumah karena mengobrol dengan keluarga untuk membersihkan bau mulutnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sesuatu ketika ingin masuk rumah? Maka Aisyah menjawab dengan bisiwak, dengan bersiwak. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk rumah, maka beliau bersiwak. Setidaknya ada dua hal. Satu, karena ingin ngobrol berbicara dengan keluarganya. Yang kedua, karena beliau ingin beribadah di dalam rumah. Karena ibadah yang sunnah, ya, itu afdolnya adalah dikerjakan di dalam rumah. Seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lebih tertutup, lebih mengikhlaskan hati, ya, lebih menjaga hati dari riya, maka diperintahkan beribadah untuk di dalam rumah. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan ibadah di dalam rumah dan juga mengobrol kepada keluarganya, maka ketika ingin masuk ke dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak atau membersihkan giginya atau membersihkan bau mulutnya. Kemudian juga ditekankan ya dengan bersiwak ketika lama berdiam. Ketika lama berdiam seperti tidur siang ya, tidur malam. Tentu penyebab bau mulut bukan hanya sebatas karena faktor makanan saja. Memang ada sebagian makanan yang membuat mulut kita berbau. Tetapi bukan karena makanan pun mulut juga berbau. Contoh ketika dia tidur, tidak makan. Dari jam 9 malam sampai subuh jam 5 dia tidur. itu kan nggak ada makanan ya. Sebelumnya dia sikat gigi, kemudian ketika dia bangun pun ternyata mulutnya bau, itu menunjukkan berdiamnya mulut, tidak beraktivitas, itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Nah, ketika dia berdiam lama karena tidur tadi, tidur malam, bangun, maka dia sangat ditekankan untuk bersiwak atau dengan menggosok giginya. Ini pun juga adalah kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, panutan kita. Dalam sebuah hadisnya, kana Rasulullah SAW idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah SAW apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak karena menimbulkan bau-bauan ketika seseorang itu mendiamkan mulutnya dengan waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas sekarang adalah sunnah-sunnah fitrah. Yang fitrah yang pertama adalah bersiwak, kemudian diteruskan dengan fitrah-fitrah yang lainnya. Penulis mengatakan, wa tusamma aydan khisalul fitrah wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alayha wastahabbaha lahum liyakunu 'ala ahsani hay'atin wa akmali suratin. Penulis mengatakan disebut juga dengan sifat-sifat fitrah. Jadi sunnah-sunnah fitrah juga disebut dengan sifat-sifat fitrah. Jadi boleh kita katakan apa sunnah fitrah? Bersiwak. Boleh juga kita katakan apa sifat fitrah? Yaitu dengan bersiwak. Kenapa dengan disebutkan juga namanya sifat fitrah? Karena pelakunya disifati dengan fitrah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di atasnya. Jadi karena ketika seorang manusia, seorang muslim ya, menjaga fitrahnya, maka dia disifati dengan fitrah yang Allah menciptakan atasnya. Kan seorang manusia diciptakan sesuai fitrah, artinya dia mulutnya tidak berbau, kukunya tidak panjang, tidak berkumis, memanjangkan jenggotnya, itulah fitrah seorang manusia yang Allah ciptakan. Nah, ketika dia menjaga fitrahnya, maka orang tersebut disifati dengan fitrah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di atas fitrah tersebut. Dan juga Allah menganjurkan bagi mereka, sekalipun tidak sekalipun ada yang sunnah dan ada yang wajib, tetap hukumnya adalah dianjurkan. Kenapa? Agar mereka, inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan fitrah-fitrah tersebut, yang mana kebaikannya pun juga untuk diri kita sendiri. Nah, jadi maslahat fitrah ini ada dua maslahat. Dua dari sisi dunia, kedua dari sisi akhirat, dari sisi agama. Dari sisi dunia itu untuk memperbaiki penampilan. Untuk memperbaiki penampilan dan juga untuk menjaga dari hal-hal yang kotor. Seperti seperti memotong kuku, itu kan kuku nempel di dalamnya ada kotoran. Ketika kita potong maka akan memperbaiki penampilan kita. Orang tidak memandang hina dengan kita membersihkan penampilan kita, memperbagus indah penampilan kita. Nah, maka jadi ketika seorang itu menjaga fitrahnya, berarti dia menjaga dua maslahat. Satu dari sisi dunia, dia akan menjaga wibawa dia, kemudian menjaga haibah dia, kemudian penampilan dia bagus, sedangkan Allah mencintai yang indah-indah. Kemudian dari sisi dunia, dari sisi agama atau dari sisi akhirat, Allah akan mencintai dia karena dia menjaga fitrahnya, karena Allah yang menyuruh dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mempraktekkan demikian, maka dia akan mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan pahala dari sisi akhirat atau sisi agama. Ini menunjukkan bahwa sunnah-sunnah fitrah ini kalau dikerjakan maka akan mendapatkan dua maslahat. Satu, maslahat dari sisi agama, yang kedua maslahat dari sisi dunia. Kemudian penulis tadi mengatakan bahwa agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna. Dari sisi dunia akan dia dapatkan penampilannya baik, bagus ya, dia punya wibawa dan seterusnya. Dari sisi agama pun juga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan pahala karena menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Al-istihdad wal khitan wa qass asy-syarib wa natful ibti wa taqlimul azfar. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara termasuk fitrah. Jadi 5 perkara termasuk fitrah. Ini menunjukkan ini bukan pembatasan. Menunjukkan 5 ini bukan fitrah, bukan cuma fitrah. Afwan. Fitrahnya bukan cuma 5 ini saja. Ketika Rasulullah mengatakan 5 perkara termasuk fitrah, ini menunjukkan 5 ini bukan ini menunjukkan fitrah, 5 fitrah ini bukan ini saja. Masih ada yang lain di hadis yang lain. Rasul mengatakan 5 perkara termasuk fitrah. Yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan bulu kemaluannya tercukur. Fitrahnya seperti itu. Ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulu kemaluannya dalam keadaan tercukur. Maka ketika panjang diperintahkan untuk dicukur, karena itulah fitrah manusia. Kemudian yang kedua adalah khitan, yaitu kalau bahasa Banjarnya basunat, ya, baik laki-laki dan perempuan itu disyariatkan. Nanti kita akan bahas hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah qassus syarib, menggunting kumis atau memendekkan kumis atau sesengot bahasa Banjarnya. Kemudian yang keempat, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kelima adalah memotong kuku. Nah, ini tidak ada pembatasan. Ini diantara fitrah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 5. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad. Maksudnya adalah penulis mengatakan al-istihdad huwa halqul anah wa huwa sya'rul nabat wa huwa sya'run nabitu haulal farji. Summiya bidzalika listi'malil hadidah fihi wahyal musa wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah wa yumkinu izalatuhu bighairil halqi kal muzilatil musanna'ati. Penulis mengatakan istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Apa itu bulu kemaluan? Yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, baik yang bujang ataupun yang sudah menikah. Ketika tumbuh rambut kemaluannya, maka jangan sampai melewati 40 hari. Maka dalam jangka waktu itulah dia diperintahkan untuk mencukurnya. Jangan sampai lebih dari 2 bulan misalnya, itu sudah cukup panjang ya. Maka batasan maksimalnya adalah 40 hari. 30 hari ke-39 kah atau 1 sebulan kah, maka diperintahkan untuk dicukur. Kemudian penulis menyebutkan dari sisi bahasa. Kan tadi disebutkan Rasul mengatakan al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Disebut istihdad yang artinya mencukur bulu kemaluan. Kenapa dinamakan dengan demikian? Karena alat yang digunakan adalah besi. Karena alat untuk mencukur bulu kemaluan adalah besi. Jadi istihdad itu diambil dari kata hadid. Hadid artinya besi. Nah, dikarenakan memotong bulu kemaluan dengan besi, yang besi artinya adalah hadid, maka perbuatan ini disebut dengan istihdad, mencukur bulu kemaluan. Adalah besi, yaitu al-musa. Al-musa adalah alat cukur. Alat cukur. Ketika kita misalnya ke barbershop ya, atau untuk menggunting rambut. Kemudian dia pakai alat, pakai mesin. Nah, itu dinamakan mesin cukur, itu dinamakan dengan al-musa bahasa Arabnya. Al-musa. Nah, karena al-musa itu terbuat dari besi, besi artinya adalah hadid, maka perbuatan mencukur bulu kemaluan disebut dengan istihdad. Ini dari sisi bahasa. Kemudian apa keutamaan maslahat ya dari sisi dunia ketika seseorang itu mencukur bulu kemaluannya? Jadi masya Allah, syariat itu ketika mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, pasti ada maslahat yang bisa diambil oleh yang mengamalkannya. Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. Karena bulu itu akan menempel macam-macam ya. Nah, takutnya menempel tungau karena terlalu lebat misalnya dan seterusnya. Ketika itu dicukur maka akan terdapat keindahan dan kebersihan. Kemudian kata penulis, bulu tersebut bisa juga dihilangkan tanpa dicukur. Jadi boleh, yang penting maksudnya terlaksana. Tidak mesti harus dengan alat cukur, dengan gunting, dengan alat dan seterusnya. Yaitu caranya apa? Dengan mengoleskan krim perontok atau yang sejenisnya. Boleh ya, kalau pian misalnya menggunakan krim atau ada obat khusus yang dari sisi medis itu memang terbukti dan tidak berbahaya, silahkan. Dengan mencukur kemaluan memakai apa? Oles krim ya. Krim perontok misalnya, maka hukumnya boleh. Karena maksud dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan bulu kemaluan. Entah pian dengan alatnya, dengan mesin cukur, atau dengan mengoleskan dengan krim perontok. Ini tentang istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, kemudian masih tentang istihdad, kita baca di sebuah kitab yang menjelaskan tentang istihdad ini, yaitu Kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Adil Az-Zazi. Beliau menyebutkan bahwa al-istihdad huwa sunnatun bil ittifaqi aidan. Istihdad hukumnya adalah sunnah kesepakatan para ulama. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian nah, di sini disebutkan bahwa yang afdalnya ana bacakan wa sunnatu fihi al-halqu kama nassa alaihi fil hadis. Adapun sunnahnya sesuai dengan prakteknya adalah dengan menggundulnya, dengan mencukurnya. Al-halqu itu adalah sunnahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Fa in azalahu bi muzil aw bi qassin aw nadfin aw nahwihi hasala al-murad qala an-Nawawi wal afdal al-halqu. Maka jika dia menghilangkan dengan alat penghilang ya, atau dengan tadi krim perontok, atau dengan mengguntingnya, atau dengan mencabut kalau kuat ya, atau yang semisalnya, maka sudah termasuk yang diinginkan. Jadi afdalnya adalah dengan mencukur, dengan menggundul ya. Namun kalau seandainya dia menghilangkannya dengan tidak menggundul, dengan menggunting ya, biasanya ada sisanya, atau dengan cara yang lain, maka itu juga bisa dilakukan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wal afdal al halqu, dan yang paling afdal, yang paling utama adalah dengan mencukurnya, dengan menggundulnya. Kemudian sunnah fitrah yang kedua yaitu adalah al-khitan. Khitan, kita baca. Penulis mengatakan al-khitan wa huwa izalatu jaldatil lati tughattil hasyafah hatta tabruzal hasyafah wa hadza fi haqqi dzakar. Amma al-unsa, ini kalau salah baca fatal. Fi haqqi dzakar, bukan fi haqqi dzikir. Fi haqqi dzakar, dzakar laki-laki. Kalau dzikir berdzikir. Fi haqqil dzakar. Ammal unsa faqat lahmatin zaidah fawqa mahallil ilaj qila innaha tushabbihu urfaddik was sahih annahu wajib fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa wal hikmah fi khitanir rajul tathhirudz dzakar minan najasatil muhtaqinati fil qulfah wa fawaiduhu katsiratun. Amma al-mar'ah fa innahu yuqallilu min dhulmatiha ay shiddati shahwatiha wa yustahabbu an yakuna fil yawmi sabi' lil maulud li'annahu asra'u lil bur'i wa liyansha' as-saghir 'ala akmali halin. Penulis mengatakan khitan, sunnah fitrah yang kedua adalah khitan, yaitu membuang kulit yang menutupi kepala kemaluan sehingga kepalanya kelihatan. Ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki, maka dengan membuang kulit yang menutupi kepalanya. Kalau kita disebut helmnya ya. Karena ketika itu tidak dipotong, maka ketika dia kencing, najisnya akan menetap di sana. Tidak langis kalau bahasa Banjarnya. Makanya Imam Malik keras dalam masalah ini. Ketika seorang laki-laki tidak khitan, maka tidak boleh untuk menjadi imam. Kenapa? Karena dia akan membawa najis, akan berdampak dengan jamaahnya, makmumnya. Ya, nanti kita sebutkan perkataan beliau. Jadi intinya adalah khitan yaitu membuang kulit yang menutupi kepala kemaluan sehingga kepalanya kelihatan. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong sedikit daging di atas lubang persetubuhan atau vagina. Ada yang mengatakan daging tersebut ya berbentuk seperti jengger ayam jantan. Ya. Jengger itu yang di atasnya. Di atas apa di bawahnya? Yang ininya, yang merahnya itu ya. Nah, jadi ya seperti itulah. Kalau disebutkan bahasa Banjarnya agak gimana gitu. Jadi untuk perempuan tentu para medis lebih tahu ya bagaimana cara mengkhitan pada perempuan. Ada yang mengatakan dia berbentuk seperti jengger ayam jantan, dan yang sahih ini di sini ada khilaf para ulama, pendapat para ulama. Kalau untuk laki-laki kan wajib ya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Kalau untuk perempuan, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian penulis di sini mengatakan bahwa dan yang sahih adalah bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Nah, kita sebutkan beberapa dalil atau perkataan para ulama mengenai khitan ini. Ya. Mengenai khitan ini, Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan, fa'amal khitan fawajibun ala rijal wa mukrimatun fi haqqin nisa wa laysa biwajibin alaihinna. Wa hadha qawlu kathirin ahli ilmi. Jadi kata Ibnu Qudamah mengatakan, adapun khitan maka wajib untuk laki-laki dan untuk memuliakan para perempuan. Walaysa biwajibin alaihinna, dan tidak wajib atas mereka. Jadi Ibnu Qudamah berpendapat bahwa laki-laki wajib sedangkan perempuan itu tidak wajib. Dan di antara hikmahnya perempuan adalah berkhitan maka untuk mukrimatun, untuk memuliakan dia. Karena di antara faedah seorang perempuan itu berkhitan adalah untuk merendahkan syahwat dia, untuk mengurangi syahwat dia. Karena kalau tidak dikhitan maka syahwatnya dikhawatirkan akan kebablasan, sehingga dia berzina maka akan merendahkan dia. Ketika dia sanggup untuk mengendalikan syahwatnya maka akan memuliakan wanita tersebut. Dia tidak akan mengumbar syahwatnya, dia akan mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Kalau dia mengumbar syahwatnya macam-macam, dia umbar berzina misalnya, maka akan merendahkan dan menghinakan wanita tersebut. Ketika dia berkhitan, maka akan memuliakan wanita tersebut. Kenapa? Karena dia akan bisa mengendalikan syahwatnya. Kemudian, nah di sini kita sebutkan, jadi kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, yaitu laki-laki hukumnya wajib, sedangkan perempuan adalah sunnah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, kata beliau, wal madhhabus sahih alladhi nassa alaihi asy-Syafi'iyyu wa qata'a fihi al-jumhur annahu wajibun 'ala ar-rijal wan nisa. Dan madhab yang sahih yang benar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, tentunya di madhab beliau, dan juga yang diputuskan oleh jumhur bahwasanya wajib terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada pun dalil yang mewajibkan untuk laki-laki, maka ada beberapa dalil. Yang pertama adalah bahwasanya berkhitan untuk laki-laki adalah millatu Ibrahim alaihissalam, yaitu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahim khalilur rahman ba'dama atat alaihi thamanuna sanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan Nabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman, yang bergelar khalilur rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Jadi Kalau kita lihat jabatan atau pangkat, ya, Khalilur Rahman itu lebih tinggi daripada Habib. Gelar Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Kan kalau terjemahannya kan sama, Khalil kekasih, Habib juga kekasih. Tapi kalau mana yang lebih tinggi, maka pangkat yang lebih tinggi adalah yang bergelar Khalil. Nah, yang bergelar Khalil itu cuma dua dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengatakan, ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'da ma atat alaihi samanu nasanah. Berkhitan Ibrahim yang bergelar Khalilur Rahman setelah beliau berumur 80 tahun. Nah, jadi beliau berkhitan setelah berumur 80 tahun. Mungkin kita ada yang mengatakan beliau tua. Dibandingkan dengan usia beliau itu terlihat muda. Kan umur umat terdahulu tua-tua, panjang-panjang, ya. Dibandingkan dengan umur beliau ketika itu terlihat tidak terlalu lama, tidak terlalu tua. Karena umur mereka, umat umat terdahulu cukup panjang dibandingkan dengan kita. Itu dalil yang pertama bahwa itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, di antara ajaran Nabi Ibrahim adalah dengan berkhitan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dan perintah Allah adalah secara asal hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian dalil yang kedua bahwa laki-laki wajib berkhitan adalah sebuah hadis, ya, yang dihasankan oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ada seorang laki-laki yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang masuk Islam, "Buanglah darimu rambut kekufuran." Maksudnya simbol-simbol kekufuran, "dan berkhitanlah." Nah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Kemudian inilah untuk laki-laki, ya, jumhur ulama mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad mengatakan hukumnya adalah wajib khitan untuk laki-laki. Bahkan Imam Malik keras terhadap masalah ini. Beliau mengatakan, "Man lam yakhtatin lam tajuz imamatuhu walam tukbal syahadatuhu." Kata Imam Malik, barang siapa yang tidak berkhitan, ini untuk laki-laki, maka tidak boleh untuknya menjadi imam dan tidak diterima persaksiannya. Jadi Imam Malik lebih keras lagi bahwa kata beliau, orang yang laki-laki yang tidak berkhitan, yang tidak bersunat, maka kata beliau jangan jadi imam ketika sholat, dan juga jangan dijadikan saksi ketika ada masalah di pengadilan misalnya. Nah, maka ini adalah hukum terkait laki-laki berkhitan, hukumnya adalah wajib. Nah, adapun tentang berkhitan perempuan, di sini ada setidaknya dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Maka Allah a'lam, ya, bahwa Ibnu Qudamah beliau mengutip kebanyakan para ulama bahwa untuk perempuan hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, kenapa dia wajib berkhitan? Selain dalil-dalil tadi, karena dengan berkhitan maka dia akan suci dari najis, dari kencingnya. Karena laki-laki itu wajib sholat. Ketika dia sholat, maka wajib untuk menjaga dirinya dari najis. Nah, ketika seorang laki-laki kencing, sedangkan dia tidak berkhitan, maka air kencing akan tertinggal di dalam kulufnya tadi, di dalam antara kepala dan kulitnya, sehingga dia membawa najis ketika sholat. Sedangkan wanita berbeda, tidak seperti laki-laki. Maka untuk laki-laki wajib, sedangkan untuk perempuan adalah sunnah. Nah, di antara faedah yang paling besar, ketika seorang perempuan bersunat atau berkhitan adalah annahu yuqallilu min syahwatiha. Wa hadza talabu kamalin wa laysa min babi izalatil adza. Adapun untuk perempuan, maka faedah yang paling utama adalah untuk mengurangi syahwatnya. Dan ini adalah tuntutan kesempurnaan dan bukan karena menghilangkan najis. Nah, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki untuk menghilangkan najis, karena kalau dia sholat harus menghindari najis. Sedangkan perempuan bukan karena faktor najis dia berkhitan, tapi untuk kesempurnaan dia, untuk memuliakan dia, yaitu untuk mengurangi syahwatnya. Nah, kemudian adapun tentang yang sunnah, kapan hari yang keberapa, ya, ketika seorang bayi, ya, laki-laki atau perempuan untuk dikhitan. Penulis mengatakan khitan dianjurkan pada hari ketujuh kelahiran, ya, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa demikian? Karena lebih cepat untuk sembuh, lebih cepat untuk wigasnya, kata bahasa Banjarnya, lebih cepat warasnya, masih kecil, dia cepat penyembuhannya. Beda sudah tua penyakitan pulang, ya. Maka takutnya, khawatir macam-macam, ya. Kemudian di samping agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna, indah dilihat, enaklah dilihat kalau dia sudah berkhitan atau sudah bagus penampilannya. Ya, maka ini juga apa namanya, bagi kita para orang tua memperhatikan ini. Terkadang anak itu dibiarkan tidak, anak laki-laki ya, terkhusus laki-laki, itu dibiarkan tidak berkhitan sampai dia masuk SD. Akhirnya teman-temannya membuli dia, atau teman-temannya membuat dia takut, hati-hati takut misalnya keluar darah dan macam-macam. Ini kan menjadi dia takut, akhirnya kita kesulitan ketika kita ingin berkhitan anak kita. Nah, maka lebih baiknya apa? Dan dianjurkan sunnah, yaitu agar dikhitan di hari ketujuh setelah dialah dilahirkan. Nah, ini yang lebih mudah untuk kita. Kita tidak susah lagi, terlebih anak kita misalnya besar badannya. Satu SD sudah besar. Ketika dia dikhitan, dia ditakuti teman-temannya, kita susah jadinya. Ya. Sudah macam-macam, akhirnya dokternya mengambil obat bius, macam-macam dia memberontak dan seterusnya. Nah, maka ini lebih mudah untuk kita kalau anak itu dikhitan ketika dia masih bayi. Dianjurkan ketika hari ketujuh. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, adalah qasfus syarib, yaitu menggunting atau memendekkan kumis. Penulis mengatakan qasfus syarib wa ihfa'uhu wa huwal mubalaghatu fi qassihi lima fi dzalika min at-tajammul wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Waqad waradatil ahadits as-sahihatu fil hasi ala qassih wa ifa'il lihyah wa irsalaha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyah min al-jamali wa madhharir rujulah. Waqad akasa katsirun minan nas al-amra. Fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahliquna lihahum aw yuqassirunha ila akhiril al-kalam. Penulis mengatakan, yang ketiga dari sunnah fitrah adalah menggunting dan memendekkan kumis. Maksudnya, mengguntingnya sependek mungkin. Ya, sebisa mungkin sependek-pendeknya. Kenapa? Karena hal itu menggantung, karena hal itu mengandung sisi keindahan, kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, di sini ada dua maslahat. Dari sisi dunia dan dari sisi agama. Dari sisi dunia untuk menjaga keindahan, untuk menjaga kebersihan, keindahan sekaligus kebersihan. Dari sisi agamanya untuk menyelisih orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir, ya, banyak dari mereka malah memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kita diperintahkan agar menyelisih mereka, yaitu memanjangkan jenggot dan memotong atau memendekkan kumis. Jadi ini adalah termasuk maslahat agama. Kemudian penulis mengatakan terdapat hadis-hadis yang sahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Jangan dibalik, ya. Ini dibalik, kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Nah, ini kesalahannya. banyak para ulama, ya, Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot, imam yang empat berjenggot, siapa yang kita ikuti ya, tidak berjenggot? Ulama-ulama mu'tabar, empat madhab, ya. Kemudian ulama-ulama yang Imam Sufyan al-Thawri, Al-Hasan al-Basri, para sahabat, kemudian Rasulullah SAW, semuanya pakai jenggot. Inilah terkadang kita perhatiin di zaman sekarang, para pemuda, ya, para pemuda kita malah sebaliknya, ya. Jadi terkadang mereka memanjangkan kumis karena tren. Karena apa? Karena faktor tren, kelihatan gaul dan seterusnya, sehingga diukir-ukir dan macam-macam. Ini malah menyelisihi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang muslim yang senantiasa kita mencanangkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, maka ikuti beliau, ikuti sabda beliau, ya. Ikuti bagaimana beliau mempraktikkan agama beliau. Nah, dari sisi penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan kumis dan memanjangkan atau membiarkan jenggot. Begitu pula para sahabat dan ulama-ulama yang lain. Nah, beda halnya seandainya memang jenggotnya tidak tumbuh. Nah, maka ini tidak, ya, untuk dia tidak mengapa, ya. Maka ini beda halnya kalau seandainya memang tidak tumbuh untuknya janggut, ya. Maka tidak boleh dicela memang karena tidak tumbuh. Penulis mengatakan terdapat hadis-hadis yang sahih yang mendorong atau menganjurkan untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot, memuliakan dan membiarkannya panjang. Jadi kalau seseorang muslim itu dia membiarkan jenggotnya, maka dia dikatakan memuliakan jenggotnya. Dan juga bisa dikatakan memuliakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak hadis, ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menjaga jenggotnya. Memuliakan dan membiarkannya memanjang, karena dalam membiarkan jenggot terkandung keindahan dan kejantanan. Jantan berarti kalau seandainya dia mencukur jenggotnya habis, maka seperti perempuan. Makanya di antara alasan ulama mengharamkan mencukur jenggot adalah karena tasyabuh dengan perempuan, karena menyerupai perempuan. Ya. Nah, maka di antara dalil haramnya mencukur jenggot adalah karena menyerupai perempuan. Perempuan tidak berjenggot, laki-laki berjenggot. Kemudian penulis mengatakan, namun banyak laki-laki di zaman ini membalikkan perkara. Maksudnya apa? Kumis dipanjangkan, jenggot malah dicukur. Mereka membiarkan kumis mereka dan mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Semua itu, kata penulis, menyelisihi sunnah. Dan sunnah di sini ingat, ya, bukan sunnah hukum taklif, wajib, makruh, haram, bukan. Sunnah maknanya banyak. Sunnah di sini maksudnya adalah sirah tariqah, ajaran. Maksudnya adalah ketika seseorang itu memanjangkan kumisnya dan memotong jenggotnya, mencukur jenggotnya, maka dia menyelisih ajaran siapa? Ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah di sini maksudnya adalah ajaran, bukan sunnah hukum taklif, sunnah wajib makruh, bukan itu. Terkadang ada orang salah paham. Jenggot adalah sunnah Nabi. Nah, di otak dia sepintas sunnah di sini adalah sunnah hukum taklif, tidak wajib, bukan itu maksudnya. Sunnah di sini adalah sirah tariqah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati." Rasul mengatakan, "Berpegang teguhlah dengan sunnahku." Apakah sunnah di sini yang bukan wajib hukum taklif? Bukan. Tapi sunnah di sini adalah tariqah, sirah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang salah paham. Maka semua itu menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang muncul untuk mewajibkan memanjangkan jenggot, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, serta selisihilah orang-orang Majusi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan potonglah kumis dan biarkan jenggot tumbuh serta selisihilah orang-orang majusi. Ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang lain yaitu dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi bersabda, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfush syawarib. Selisihilah orang-orang musyrikin, panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis. Perhatikan, Rasul menggendengkan memanjangkan jenggot dengan menyelisih orang-orang kafir. Sedangkan menyelisih orang-orang kafir, menyelisih orang-orang musyrikin wajib. Kemudian Rasul gandengkan dengan biarkanlah jenggot tumbuh. Ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Selisihilah orang-orang musyrikin dan panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis. Kemudian penulis memberikan komentar, seorang muslim sepantasnya, sepatutnya memegang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, jadi ini terkadang ya seseorang itu mencukur jenggotnya karena faktor lingkungan, teman-temannya tidak berjenggot, keluarganya tidak berjenggot, kemudian dia ikut-ikutan karena mungkin malu kelihatan berjenggot sendirian. Maka perhatikan, kita berjenggot bukan karena faktor orang lain, faktor manusia. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita berjenggot untuk menjunjung perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalanlah. Cueklah lah istilahnya. Jadi ketika kita berjenggot maka yang kita yakini adalah kita ingin menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umat yang terbaik ya. Bukan apa? Bukan karena faktor manusia. Jadi terkadang ada ya, membuat seseorang itu tidak berjenggot karena faktor lingkungan teman-temannya, guru-gurunya dan seterusnya. Padahal berjenggot adalah perintah, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berjenggot. Bahkan di hadis ini Rasul menggendengkan dengan sabda beliau, khaliful musyrikin, berbedalah, selisihilah orang-orang musyrikin. Kemudian penulis memberikan komentar, seorang muslim sepantasnya memegang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menyelisihi musuh-musuh Islam orang-orang musyrikin ya, dan membedakan diri dengan ciri khas agar tidak menyerupai para perempuan, yaitu dengan membiarkan jenggot tumbuh karena untuk menyelisihi perempuan, karena tasyabbuh dengan perempuan hukumnya adalah haram. Kemudian teruskan yang keempat, yaitu taqlimul adhafir, yaitu memotong kuku yang panjang. Nah, kita baca. Penulis mengatakan sunnah fitrah yang keempat adalah taqlimul adhafir. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutrak hatta tapul. والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. Penulis mengatakan memotong kuku yaitu mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Ini termasuk fitrah, termasuk asal penciptaan manusia kukunya tidak panjang. Memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Jadi dari sisi dunia maka akan memperindah penampilan kita. Karena kalau panjang kemudian ada kotorannya pulang hirang hitam akan memperburuk wibawa dia. Nah, dia bisa dihinakan. Memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Sedangkan kotoran itu disukai oleh syaitan, disenangi oleh syaitan. Sebagian kaum muslimin menyelisih fitrah nabawi ini. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka atau kuku dari jari tertentu di tangan mereka. Jadi memotong kuku itu semuanya ya. Kalau seandainya seorang itu memanjangkan walaupun cuma satu di kelingking, kenapa? Supaya nyaman mengorek ya. Kadang orang seperti itu, supaya nyaman mengorek apa misalnya? Mengorek telinga kan seterusnya. Maka ini misi fitrah kalau dia memanjangkan, baik memanjangkan semuanya atau cuma satu saja. Maka ini misi fitrah. Nah, kemudian kata penulis ya, semua itu merupakan godaan syaitan dan taklid atau mengikuti kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang memanjangkan kuku itu sama halnya dia apa? Mendapat godaan syaitan. Karena sesuatu yang kotor, yang jelek itu disukai oleh syaitan. Bahkan kita sering mendengar ya orang-orang tua kita, orang-orang bahari ya, ketika panjang kuku kayak hantu. Itu menunjukkan apa? Kuku panjang itu tidak enak, tidak indah untuk dilihat. Di zaman sekarang yang kita prihatinkan adalah panjang kuku menjadi tren. Dibikin kartun, dibikin cat macam-macam panjang 2 cm, 1 cm. Ini adalah menyelisih, sekalipun terlihat indah, tetapi dari sisi syariat itu terlihat indah adalah di sisi manusia. Dari orang tersebut dia merasa bagus. Tapi dari sisi syariat tetap itu adalah terlihat jelek, perbuatan yang tidak baik. Nah, maka ketika seseorang yang kukunya panjang, maka dia harus memotong. Ya. Nah, apakah memotongnya ada cara tertentu? Nanti kita akan baca. Jadi, penulis mengatakan, ketika seseorang itu memanjangkan kukunya, maka syaitan sudah menghiasi dia. Syaitan sudah apa? Menghiasi dia dengan kuku panjang, dan juga karena mengikuti musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Karena kebanyakan orang-orang kafir ya, mereka suka memanjangkan kuku ya. Maka seorang muslim harus memperhatikan masalah ini. Bahkan dikhawatirkan ketika kukunya panjang, kemudian di dalamnya ada kotorannya warna hitam dan seterusnya, ketika dia berwudu, mandi junub, tidak sampai ke dalamnya ke kuku tadi, maka dikhawatirkan tidak sah wudunya, tidak sah juga mandi junubnya. Kemudian ada faedah lagi yang kita baca di kitab kita Tamamul Minnah berkaitan dengan memotong kuku ini. Kitab Tamamul Minnah termasuk kitab fikih yang bagus dibaca, yang disusun oleh Syekh Adil Az-Zazi, orang Mesir, ulama Mesir. Jadi beliau mengatakan, wa'lam annahu lam tarid adillatun fi kaifiyatil qas. Ketahuilah bahwa tidak datang atau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan cara memotong kuku. Wa bi ayyil asabi yabda'u fa'ala ayi sifatin fa'ala ajza'ahu wallahu a'lam. Kata beliau, maka dengan jari apapun dia memulai, maka atas sifat bagaimanapun dia mengerjakannya, maka sudah cukup. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan cara khusus untuk memotong kuku atau sifat yang khusus untuk memotong kuku. Silakan dia memulai dengan apapun, kanankah, kirikah, kelingkingkah, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa yukrahu an tutrakal adfar wa kadzalikal ibtu wal anah wa syarib akthar min 40 lailatan lima warada fil hadis an Anas radhiyallahu taala anhu qala wukitarana fi qas syarib wa taqlimil adfar wa nadfil ibti wa halqil anati alla natruka akthar min 40 lailah wa fi riwayatin waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, dan dimakruhkan meninggalkan kuku atau membiarkan kuku panjang. Demikian pula bulu ketiak ya, bulu kemaluan, kumis, itu membiarkannya lebih dari 40 malam atau 40 hari. Karena ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wuqitalana fi qasy syarib al-hadis." Beliau mengatakan, "Kami diberi waktu." Maksudnya diberi waktu agar tidak membiarkan kami diberikan waktu dalam memotong kumis dan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, siapa yang memberikan waktu? Waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami waktu bahwa kami tidak membiarkan lebih dari 40 hari, entah memotong kuku atau memotong kumis atau mencabut bulu ketiak ataupun mencukur bulu kemaluan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Nah, maka termasuk fitrah yang keempat adalah memotong kuku. Namun tadi disebutkan oleh penulis Syekh Adil Az-Zazi dalam kitab beliau Tamamul Minnah bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan sifat atau cara khusus dalam memotong kuku. Kemudian beliau juga memberikan peringatan, tanbih, peringatan. Laisa hunaka dalilun ala dafni qalamatil adfar wala syi'ril mahluk fayajuzu ilqa'uhu fil qummamat wala haraja fi dhalik. Peringatan, kata beliau, tidak ada dalil yang menunjukkan atas ditanamnya potongan kuku. Nah, kan biasanya kita atau orang tua kita atau orang terdahulu kalau kuku dikubur di tanah. Kata beliau tidak ada dalil yang khusus. Adapun alasannya wallahu alam kenapa dikubur di tanah, agar jangan sampai keinjak orang. Adapun dalil khusus tidak ada. Kalau sembarangan takut keinjak orang, orang menyakiti orang jadinya. Tapi dalil yang khusus tidak ada dalilnya. Maka silakan buang ya, dengan cara menguburnya di tanah atau di tempat lain yang aman. Jadi penulis mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan dikuburnya sisa kuku tadi. Dan juga rambut yang dicukur, maka boleh membuangnya di tempat sampah dan itu tidak mengapa, kata beli. Tidak ada dalil yang khusus. Jadi jangan sampai kita memaksakan harus mengkuburnya di tanah, di dalam tanah. Kuku harus dikubur dalam tanah. Rambut yang dipotong harus dikubur di dalam tanah. Tidak ada dalil yang khusus. Kalau tempatnya aman, tidak mengganggu orang, maka silakan seperti di mana di tempat sampah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan membahas lagi, masih ada satu, ini cukup panjang, tentang sunnah-sunnah fitrah, yaitu mencabut bulu ketiak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz Imam Malik mengatakan tidak sah, bukan tidak sah, tidak boleh. Ya, berarti konsekuensinya tidak sah. Imam Malik mengatakan tidak sah, bukan tidak sah ya, tidak boleh menjadi imam salat bagi orang yang tidak berkhitan, karena otomatis dia membawa najis di kulufnya tadi. Bagaimana ada anak umur 7 tahun, dia belum disunat menjadi imam di masjid? Ini siapa yang menyuruhnya? Enggak boleh ya, jangan disuruh jadi imam. Dia sekalipun bagus bacaannya, bagus. Maka yang jadi imam itu adalah yang paling paham tentang Al-Quran. Yang paling paham, yang paling bagus. Dia bermodalkan bagus, tapi terkadang tidak memiliki pemahaman tentang fikih jadi imam. Maka yang maju itu yang tentu yang sudah disunat, karena kan diantara faktor wajibnya seorang laki-laki disunat adalah agar dia tidak menyisakan najis di kemaluannya. Karena kalau dia tidak bersunat, maka akan membawa najis ketika dia sholat, karena akan menempel. Dia enggak, kalau bahasa Banjarnya, enggak langis ketika dia membersihkan kemaluannya. Maka ini jangan dijadikan imam anak kecil yang belum disunat ya. Maka ya, kata Imam Malik tadi kita sebutkan, khawatirnya dia tidak sah karena membawa najis. Nah, maka ini kita sebagai yang lebih tahu tentang ini ya, maka kita harus menegur, jangan jadi imam yang belum bersunat, baik yang sudah, yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Misalnya dia masuk Islam, ternyata suaranya bagus, hafal surah Al-Fatihah misalnya, tapi dia belum sunat ya, maka cari imam yang sudah disunat yang suaranya bagus juga. Setidaknya bacaan Al-Fatihahnya sudah benar, sekalipun misalnya suaranya tidak terlalu bagus-bagus amat misalnya, maka itulah yang jadi imam. Jadi jangan sampai kita menyuruh seseorang jadi imam yang belum disunat. Karena kan alasan ulang-ulang, alasan seorang laki-laki wajib sunat karena untuk membersihkan najis dari kemaluannya ketika dia kencing. Kemudian ada pertanyaan juga, ada seorang penjahit yang dia hanya memanjangkan kuku pada jempol tangannya. Jika tidak dilakukan, maka akan sulit untuk melakukan pekerjaannya. Bagaimana hukumnya? Maka ulun yakin ya, ada alat yang bisa digunakan selain kuku bagi para penjahit. Walaupun agak repot, enggak mengapa. Karena kita mengamalkan hadis ini, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengamalkan ajaran Nabi lebih utama, ya, lebih utama. Ulun yakin ada alat yang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pengganti dari jempol ketika menjahit. Kan ada dia panjangkan untuk menjahit, untuk menguit. Kan ada alat. Ulun yakin ada alat, alatnya bisa menggunakan alat lain sekalipun lebih repot misalnya, enggak apa-apa. Karena kita mengamalkan apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ulun sampaikan ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.